Bismillahirrahmanirrahim. Ala rahimallah. Wa ikhtiyaru hadhihi al-awqat lil-hijamah fima idha kanat ala sabil ihtiyat wa tahawush min al-adha wa hifdhan lis-sihha. Wa ma mudawatul amrad فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها وجب استعمالهما. Hadis sebelumnya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, وتكره عندهم الحجامة على الشبع, makruh, dibenci seseorang berhijamah ketika dalam keadaan kenyang, baru makan, makannya banyak, dibekam. Waktu itu juga langsung dibekam. Maka ini makruh, artinya dibenci. Karena bisa muntah. Tapi kalau sudah dicerna, habis makan, dicerna sejam, dua jam, abas, tidak mengapa. Karena sudah dicerna. Yang tidak boleh itu apa? Ketika baru makan, langsung bekam. Biasanya muntah. Keluar makanan semua. Ya, tapi kalau sudah sejam, dua jam, dia jalan, dicerna, dan lain sebagainya. Al-Muhim, udah merasa enak dari perutnya. Maka labas, tidak mengapa. Kenapa dilarang dalam keadaan kenyang? Fa'ina rubbama awrasat sudah dawa muradan radiyah. Mungkin bisa jadi akan mewariskan penyumbatan-penyumbatan dan penyakit-penyakit yang jelek. Wala siyama idza kana al-ghadha radian ghalidha. Terlebih ketika makanannya dalam keadaan jelek, buruk. Ini bukan menghina makanan. Maksudnya adalah dari kalimat ini, makanannya penyumbatan, walaupun mungkin enak, masya Allah, tabarakallah, penyumbat sini, sana dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan penyakit yang lainnya. Wa bi'adzar al-hijama ala rik dawa wa ala syaba' da'un. Di dalam azhar, seseorang berbekam dalam keadaan lapar. Lapar itu bukan lapar kosong. Kalau lapar kosong, kemudian pucat, ini jangan. Bisa pingsan biasanya. Tapi lapar maksudnya apa? Pertengahan. Nggak terlalu kosong banget. Ada rik. Ini merupakan dawa, merupakan pengobatan. Tapi yang sebaliknya, ketika dalam keadaan kenyang, menjadi penyakit. Wa bi sab'ati asyar min syahr syifa, pada tanggal 17 maka menjadi obat. Pada tanggal 17 menjadi obat. Nah, awi 17 min syahr syifa. Pada tanggal 17, 17 apa ini? Hijriah. Menjadi obat. Maksudnya apa? Ada kekhususan tersendiri Walaupun nanti akan dibahas oleh Ibnu Qayyim, boleh nggak selain tanggal 17? Ya boleh-boleh saja, bukan haram. Siapa bilang haram? Mana dalilnya? Yang menyatakan haram mana? Tidak ada. Bahkan nanti akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika dibutuhkan ya harus. Fahaitha mawujid al-ihtiyaj ilaiha wajib isti'maluhuma. Ketika sangat dibutuhkan untuk berbekam, artinya selain 17, 19, 21 memang butuh, ya harus. Ya harus bekam. Mengapain kelamaan nunggu? Walaupun itu afdaliyah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah setelah ini mengatakan, waktiar hadir awqad al-hijamah, memilih waktu-waktu 17, 19, 21 Hijriah untuk berbekam, fungsionalnya apa? Adalah fima idha kanat ala sabil ihtiyat wa taharruz anil adha wa hifdhan lissiha. Nah, ini penting. Ini penting. Ya. Jangan memahami itu jangan setengah-setengah, jangan sempit. Enggak boleh setengah-setengah atau sempit. Sehingga kalau sudah pemahamannya setengah sempit, soal tahu, udah enggak tahu soal tahu. Lagi masalah hijamah. Oh, fulan senior dalam hijamah. Iya, senior lamanya. Tapi menggali ilmunya, ini belum tentu, itu kan harus digali, dibaca lagi, ditelaah lagi. Literatur-literatur kan banyak. Keadaan demikian. Nah. Sehingga Imam Abdul Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, penggunaan waktu 17, 19, 21 ini apa? Ala sabil ihtiyat. Jaga-jaga saja dari penyakit. Wa hifdhan lisihah, dan penjagaan dari kesehatan badan. Nah, artinya apa? Penjagaan, setiap bulan harus ada penjagaan. Wa ma fi mudawatil amrad, adapun di dalam pengobatan sakit atau penyakit. So, perhatikan ini kalimat Ibnu Qayyim. Kalimat Ibnu Qayyim. Ulama al-kibar. Ya. Tak perlu ditanya lagi kibar enggak. Ibnu Qayyim imam. Fi asri. Imam. Nah. Faham. Ini baru ikhwan, baru tahu pengobatan, buat apa. Nah. Sudah berbicara tentang Ibnu Qayyim rahimahullah. Faham Ibnu Qayyim, faham rahimahullah. Wa ma fi mudawatil amrad, adapun di dalam pengobatan penyakit. Fa idza wujida al-ihtiyaj ilaiha, ketika sangat dibutuhkan pada bekam hijamah, wajib isti'maluha, wajib digunakan bekam. Artinya enggak usah nunggu tanggal 17, 19, 21. Kenapa? Karena Imam Ahmad sudah dibahas kemarin. Imam Ahmad bilang apa? Kana Abu Abdul Ahmad bin Hanbal yahtajim ay waqtin haja bihi dam. Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullah berbekam kapan saja dibutuhkan ketika darah memuncak. Ini ketika darah memuncak, panas darah. sehingga tidak ada penyumbatan. Ada penyumbatan dikeluarkan, ada penyumbatan dikeluarkan. Adapun tanggal 17, 19, 21 itu apa? Afdholiyah. Bukan artinya di luar itu haram. Bukan artinya di luar itu tidak boleh. Jangan sempit pemahamannya. Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan, "Wa ma fi mudawatil amrad," adapun dalam pengobatan penyakit ketika dibutuhkan, mau pagi, mau siang, malam, mau tanggal sunnah atau bukan tanggal sunnah, ketika dibutuhkan, darah memuncak, ya, wajib istimaluha, wajib digunakan itu, ilmunya digunakan. Wa biqauli la tabayyaq bi'anikum ad-dam fayaqtulah. Jangan sampai darah memuncak pada diri kalian sehingga akan membunuhnya. Ini menunjukkan yakni la tabayyaq supaya tidak memuncak ke kepala, bikin pusing dan lain sebagainya. Fa'al harful jar ma'anna thumma hudhifa an. Dihilangkan huruf jarnya. La yatabayyaq bi ahdikum ad-dam fa yaqtulah. Kama hadhihi an. Annya dihapus. Tabayyuq al-hayj. Muncak, bergolak. Wa maqlubul baghi wa bi ma'na fa inna bagha ad-dam wa hayjanu. Darah dalam keadaan bergolak memuncak. Wa qad taqaddama anna al-Imam Ahmad rahimahullah kana yahtaju ayyu waqtin ihtaja min al-shahr. Ini dia penting. Imam Ahmad rahimahullah berbekam kapan pun dibutuhkan ketika darah memuncak, bergolak di setiap bulannya. Artinya afdholiyahnya 17, 18, 19, 21. Selain itu boleh, ya boleh. Ketika pusing, darah memuncak, bergolak. Biasanya kalau sudah mata merah, muka merah, marah-marah dan yang semisal, emosi meningkat. Nah ini di apa? Dibuka. والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.